رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, ini majelis yang ke-33 ya, dari penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata, setelah menjelaskan tentang Kitabul Qadha, kemudian beliau terangkan tentang al-khusumah wal-bayyinah wal-iqrar, maka beliau berpindah menjelaskan tentang Kitab Al-Hudud. Ya. Beliau menjelaskan tentang Kitab Al-Hudud. Al-Hudud secara bahasa jama' dari had. Jama' dari had. Dan al-had artinya adalah al-mana'. Adalah apa? Al-mana', yang menahan, yang mencegah. Kalau dikatakan hududullah, batasan-batasan had-had atau hududullah, batasan-batasan Allah, artinya dia adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, diharamkan untuk dilakukan dan diharamkan untuk dilanggar. Ya. Jadi ini makna hudud secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah, hudud adalah uqubatun muqaddara syar'an fi ma'siyatin litamna min al-wuqu'i fi mithliha. Hudud adalah uqubah muqaddara. Dia adalah hukuman yang telah ditetapkan. Ya. Jadi kalau dikatakan had, dia hukuman telah apa? Ditetapkan. Kalau misalnya dia mencuri dengan ketentuannya, maka dipotong misalnya tangannya. Ya, itu had. Telah ditakdir dipotong tangannya. Kalau dia misalnya berzina, apabila dia belum menikah, maka di cambuk 100 kali dan diasinkan selama 1 tahun. Kalau dia telah menikah, maka dia apa? Dirajam. Ini hukubah, hukum yang sudah ditentukan secara syariat. Kalau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dan hukuman ini dijatuhkan untuk apa? Untuk menahan. Jangan sampai ada yang jatuh, ada yang melakukan semisal dengan itu. Jelas ya? Ini al-hudud. Dan kadang para ulama membahasakan kitabul hudud ini dengan bahasa al-jinayat. Dengan bahasa al-jinayat. Jelas? Ini dilihat kepada bentuk pelanggarannya. Kalau hudud adalah bentuk apa? Hukumannya. Kalau jinayat itu bentuk pelanggarannya. Dan al-jinayah artinya secara bahasa adalah at-ta'addi, yang melampaui batas pada badan, pada harta, maupun pada kehormatan. Jadi jinayah melampaui batas pada badan, pada harta maupun apa? Kehormatan. Kalau jinayahnya terkait dengan badan, terkait dengan badan, ini yang ditulis oleh para ulama pembahasan tentang al-jinayat. Itu pembahasan apa? Tentang al-jinayat. Dan ada kisos nanti di belakangnya. Jelas ya? Kalau pelampauan batasnya terkait dengan harta dan kehormatan, maka ini ada pembahasan Kitabul Hudud. Pembahasan apa? Kitab Al-Hudud. Ya. Demikian. Baik. Jadi di sini Asy-Syaukani rahimahullah berkata Kitabul Hudud. Jelasan tentang Al-Hudud. Al-Hudud adalah perkara yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama. Nah, ya, hudud itu diterangkan rincian-rinciannya dalam sejumlah ayat Al-Quran. Ada sebagian bentuk hudud yang terjadi dan akan kita terangkan, di mana dalam Al-Quran diterangkan had orang yang mencuri, kemudian had orang yang berbuat kerusakan, ya, di muka bumi, ya, dan diterangkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits-haditsnya. Dan ini akan kita baca insyaAllah ta'ala satu persatu bentuk dari hudud yang dijelaskan. Dan hal ini disepakati oleh para ulama. Adanya pencatuhan hudud, penerapan hukum-hukum had terhadap orang yang melanggar, ini menampakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk makhluk dengan adanya hudud tersebut. Ya, sebab hukuman-hukuman ini itu adalah peringatan yang sangat keras bagi jiwa, jangan sampai dia melakukannya. Ya, dan terdapat di dalamnya penjagaan terhadap hak orang yang dilanggar kehormatannya atau dilanggar hartanya. Dan terdapat di dalamnya pensucian dosa bagi siapa yang jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya. Jadi hudud ini adalah hal yang menjaga kemaslahatan masyarakat. Ya, hal yang menjaga kemaslahatan masyarakat. Nah, dan dengan inilah terjaga keamanan, terjaga kehormatan, dan terjaga hak-hak manusia. Ya. Dan terbukti di negeri Islam yang menerapkan hukum-hukum hudud, keamanannya itu lebih banyak daripada tempat-tempat yang lainnya. Ya. Bagaimana tidak? Mereka berhukum dengan hukum Allah, hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat di dalamnya kebaikan dan kehidupan untuk manusia. Allah telah mengingatkan walakum fil hayati qisasun walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kalian di dalam pelaksanaan qisas itu ada kehidupan. Disebutkan bahwa pelaksanaan qisas ada apa? Ada kehidupan di dalamnya. Itu hakikat dari kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Nah, baik. Dan kita akan baca sejumlah dari bentuk-bentuk hudud di dalam syariat kita yang menunjukkan indahnya pengaturan di dalam syariat ini. Dan penerapan hukum hudud ini, penerapan hukum had ini diterapkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu kalau terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang balig dan akil. Orang yang balig dan apa? Akil. Nah, minda ini telah berulang berapa kali? Ya, sudah berulang beberapa kali penyebutan tentang hal ini dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, Syarat yang kedua, orang yang melanggar ini, orang yang jatuh dalam dosa ini, adalah orang yang mengetahui haramnya perbuatan dosa tersebut. Iya. Dia mengetahui haramnya perbuatan dosa itu. Dan ini berdasarkan fatwa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan mereka adalah Khulafaur Rasyidin yang dipegang ucapannya dan tidak diketahui ada yang menyelisih mereka dari para sahabat. Ya. Maka yang ditegakkan padanya hukum adalah orang yang mengetahui apa? Keharamannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Unais, "Wahai Unais, pergilah engkau kepada istri orang ini, kalau dia mengaku, maka rajamlah dia." Jadi penyebutan pengakuan fa'in i'tarafat, dia mengaku. Ya. Dan pengakuan menunjukkan dia melakukannya dan tahu bahwa itu kesalahan. Ya. Jelas ya? Maka ini diantara syarat atau syarat ditegakkannya hudud. Ya, penegakan hudud. Kemudian di dalam pembahasan hudud ini, para ulama itu membahas 5 perkara. Sebab hudud yang berkaitan dengan jinayat itu pada 5 hal. Yang pertama pada zina, yang kedua pada mencuri, yang ketiga pada apa, orang yang membajak jalan atau orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, membajak jalan atau bisa dikatakan dengan nama lain berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang keempat, orang yang meminum khamar. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan al-qadhaf, dia menuduh orang berzina. Ini 5 hukum hudud yang dipastikan batasan-batasannya. Selain daripada itu, kalau ada hukuman dalam bentuk dicambuk, dipukul, bahkan sampai dibunuh, maka itu masuk ke dalam bentuk ta'zir namanya. Bentuk ta'zir. Dan ini akan dibahas oleh Imam Syaukani pasal khusus tentang ta'zir. Jelas ya? Pasal khusus tentang ta'zir. Iya. Kemudian beliau setelah menjelaskan, membuka kitabul hudud, beliau langsung menerangkan bab haddiz zani. Bab tentang had seorang pezina. Had seorang apa? Pezina. Ya. Zina ini adalah dosa yang termasuk dosa yang sangat keji. Dosa yang sangat keji. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan jalan yang paling jelek. Iya. Kalau zina tersebut terjadi dari orang yang sudah muhsan, sudah berkeluarga, maka ini lebih jelek lagi. Dan lebih besar lagi dosa dan hukuman terhadapnya. Dosa dan hukuman terhadapnya. Para ulama yang mendefinisikan zina dalam istilah ahli fikih, mereka katakan bahwa zina adalah melakukan kekejian pada kubul maupun pada dubur. Jadi dia melakukan kekejian, ya, lakukan hubungan yang terlarang dari di kubul, ya, di kemaluan atau di dubur. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan zina. Iya. Dan orang yang berbuat zina ini disebutkan di dalam Al-Quran tentang hukumnya. Ya. Apa ketentuan baginya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zani waz-zaniyatu tayyib. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Ya. Laki-laki dan perempuan yang berzina, maka cambuklah keduanya berapa kali? Ya. 100 kali cambuk. Nah, kemudian kita diperintah untuk melakukan hukum tersebut. Dan kita diingatkan, ya, wala ta'khudkun bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian ada merasa kasihan di dalam melaksanakan agama ini, dalam menjalankan apa yang diterangkan dari hudud ini. Kemudian diperintah juga wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaknya siksaan untuk keduanya itu disaksikan oleh sebagian dari kaum mukminin. Ya, karena itu pelaksanaan-pelaksanaan hukum-hukum had di dalam syariat kita itu dilaksanakan di tempat-tempat umum atau di tempat yang sudah disiapkan. Ya. Di tempat yang telah disiapkan. Lapangan-lapangan yang telah disiapkan agar supaya manusia menyaksikannya. Manusia apa? Menyaksikannya. Ya. Kalau ini dipersaksikan, maka tentunya akan menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi kaum muslimin untuk tidak mengulanginya. Berbeda kalau pelaksanaan hudud itu secara rahasia, secara ya, sembunyi-sembunyi atau hanya dilakukan di tempat khusus, tidak disaksikan oleh umum, maka ini tidak memberikan apa maksud dari penegakan hukum, yaitu membuat jera orang-orang selain dari yang dihukum supaya tidak melakukan seperti itu. Iya, jelas ya. Maka ini bentuk dari hudud yang disyariatkan di dalam agama kita. Wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya hukuman mereka ini, siksaan untuk mereka disaksikan oleh satu ta'ifah dari kaum mukminin, satu kelompok dari kaum mukminin. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa memahami secara umum bahwa di dalam agama kita, ya, di dalam pelaksanaan hukum-hukum had yang ditampilkan kepada manusia, kalau misalnya ada yang melanggar, disebutkan apa kesalahannya dan diperlihatkan bagaimana hukumannya. Diperlihatkan apa? Bagaimana hukumannya. Dan ini yang terbalik di masa ini. Ya. Justru ya, orang-orang yang berbuat pelanggaran, ya, bentuk dari pelanggarannya itu yang diekspos besar-besaran. Ya. Disebarkan besar-besaran. Ini berbuat zina. Ini menyebarkan apa namanya gambar atau video yang ada di dalamnya perzinahan, ya, berita yang seperti ini disebarkan, ya, hukumannya, ya, kalaupun ada hukumannya, hukuman ya palingan sebagian cuma dinasihati, diberitahu orang tuanya jangan diulangi lagi, ya, padahal jelas-jelas berbuat apa, berbuat zina waliyadzubillah, ya, jelas-jelas berbuat perzinahan. Dan ini bukan cuma berbuat perzinahan. Kalau dia ada menyebarkan dari perbuatannya, maka ini dia masuk ke dalam hukum lain, menyebarkan kekejian. Dan ini bisa diberi hukum ta'zir. Ya. Dan di pengadilan, hukumannya bisa sampai hukuman mati. Bagi siapa yang menyebarkan kekejian itu, sehingga orang mengambil pelajaran darinya dan melihat kekejian tersebut. Jelas? Ya. Karena itulah, ya, kalau banyak yang mengeluh, ya, fenomenanya kenapa terlalu banyak, ya, tersebar kekejian-kekejian tersebut, ya, akibatnya karena memang tidak ada, ya, tidak ada hukuman yang bisa memberikan pelajaran, ya, dan membuat mereka jera untuk melakukannya. Jelas ya? Maka ini diperhatikan bagaimana keindahan syariat. Ya, bagaimana keindahan syariat di dalam hal ini. Ya, dan sebagian orang dari kalangan kaum munafikin dan orang-orang kufar, ya, mereka hanya melihat di satu sudut saja. Ini hukum, ya, ini dicambuk, ini dirajam, ya, kemudian ini apa, dikisah dengan dibunuh, ya. Mereka katakan ini keji atau ini kejam. Ya. Perhatikan ya, bagaimana ucapan orang-orang yang tidak punya akal dan tidak tahu kemaslahatan. Ya, dia menganggap keji orang yang mencuri dipotong tangannya. Ya. Dan dia tidak pernah memperhitungkan bagaimana keadaan seorang apabila dia kehilangan barangnya atau dia kehilangan hartanya. Ya. Dia tidak memperhitungkan bagaimana keadaan orang yang dia zalimi. Ya, orang yang dikisos dengan dia dibunuh, dia diprotes kenapa dibunuh. Dia tidak pernah memperhitungkan bagaimana rasanya orang yang telah mati dan dibunuh itu dari keluarganya. Ya. Dan ini dari bentuk keadilan, sebab dijatuhkan hukum terhadapnya bukan karena dia tidak berbuat dosa, karena perbuatannya sendiri. Dan dijatuhkan hukum sedemikian rupa, ini memberi pelajaran kepada selainnya, jangan sampai dia jatuh dalam hal yang semisal dengan itu. Ya, jelas ya. Jadi kalau hukumannya membuat orang jera, maka ini akan menyebabkan ya orang-orang yang zalim takut untuk melakukan kezalimannya. Jelas ya? Maka di sinilah nikmatnya. Keamanan. Karena itu memang di dalam pengaturan kemasyarakatan ya harus dibedakan. Ya. Dan harus didudukkan semua bentuk kasih sayang. Islam itu semuanya adalah apa? Kasih sayang. Ya. Ada kasih sayang kepada orang yang dizalimi, dan ada kasih sayang terhadap orang yang menzalimi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim dan dalam keadaan dia dizalimi. Kalau dia berbuat zalim, kamu larang dia melakukan kezaliman. Kalau dia ditolimi, maka wajar orang yang zalim apa? Ditolong. Ya. Jelas ya? Maka ini dari keindahan syariat kita di dalam penerapan hukum-hukumnya. Ya. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak dilalaikan. Ya. Lebih senang membuat hukum-hukum ya yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya. Yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dan ini termasuk kekeliruan yang sangat besar. Yang harusnya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sebab kita diperintah untuk berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang kafir. Ya, ini 3 kali di dalam Al-Qur'an. 3 kali disebutkan. Kemudian setelah disebutkan faulaika humul kafirun, kemudian disebutkan setelahnya faulaika humad dhalimun. Ya, diulangi hal yang sama. Di ayat 2 ayat setelahnya faulaika humul fasikun. Mereka lah orang-orang yang fasik. 3 sifat. Ya, mereka orang kafir, zalim, dan apa? Fasik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan dan menyadarkan akal-akal yang sehat. Apa hukum al-jahiliyah yabghun? Ya. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Siapa yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi kaum yang yakin? Ya, maka demikianlah keberadaan hukum-hukum hati ini, ya. Hukum-hukum hudud ini di dalam syariat Islam dan bagaimana manfaatnya dan menciptakan kesejahteraan di tengah manusia. Baik, di sini Syaukani rahimahullahu taala ya menjelaskan tentang apa? Had pezina. Had seorang pezina. Baik, beliau berkata ya. Kata beliau, "In kana bikran hurran julida mi'ata jaldah." Ya. Kalau dia adalah seorang yang bikran, ya masih perawan, maksudnya dia belum apa? Belum nikah. Hurran, dan seorang yang bebas, julida mi'ata jarrah, mi'ata jalda, maka dia dicambuk dengan 100 kali cambukan. Wa ba'da al-jil yugarrabu aman, dan setelah dia dicambuk maka dia yugarrab, ditagrib, diasingkan selama setahun. Ya. Dalil tentang hal ini adalah ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Laki-laki dan perempuan yang berzina, atau perempuan dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap dari keduanya 100 kali. Ya. 100 cambukan. Dan di dalam hadits Abi Hurairah juga datang dari hadits Zaid bin Khalid, riwayat Bukhari dan Muslim, seorang lelaki dari Arab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, unshiduka Allah illa qadaita li bi kitabillah." Iya. Orang Arab ini dia berkata, "Ya Rasulullah, saya memohon kepada Allah. Ya, atau saya meminta kepadamu dengan nama Allah agar supaya engkau memutuskan untukku dengan apa? Kitab Allah." Wa qala al-qasm al-akhar, maka berkatalah ya, teman dia berselisih. Ya, jadi dua yang datang, Arabi dan yang satunya lagi. Maka yang satunya ini berkata, dan dia lebih faqih darinya. Dia lebih faqih. Ya. Lebih faqihnya bagaimana? Ternampak dari ibaratnya. Dia berkata, "Faqdi bainana bi kitabillahi wa adan li. Ya Rasulullah, hukumilah antara kami berdua dengan kitab Allah dan izinkan saya berbicara." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul." Maka Nabi berkata, "Silakan." Ya, ucapkan. Silakan kamu berbicara. Orang ini berkata, "Inna ibni kana asifan ala hada, fazana bi imraatihi." Sungguhnya anakku, kata orang tersebut, anakku dia tadinya bekerja kepada orang ini, dia tunjuk kepada Arabi. Dia bekerja kepada orang ini, lalu anak saya berzina dengan istrinya. Ya. "Wa inna ukhbirtu anna ala ibni ar-rajam." Dan saya diberitahu bahwa terhadap anakku ya ada hukum rajam. Dia wajib untuk apa? Dirajam. "Faqtadaitu minhu bi mi'ati syatin wa walidah." Maka saya pun membayar, menebus anak saya dengan membayar 100 kambing dengan seorang budak perempuan yang menjaga kambing itu. Ya. "Fasa'altu ahlal ilm." Kemudian setelah itu saya bertanya kepada orang yang berilmu. "Fa akhbaruni anna ala ibni jilda mi'ah wa taghriba am." Maka mereka kabarkan bahwa terhadap anakku itu kewajibannya hanya jilda mi'ah, dicambuk apa? 100 dan diasingkan selama setahun. Ya. "Wa anna alam ra'ati hadha ar-rajam." Dan mereka juga kabarkan bahwa terhadap istri orang ini dia harus dirajam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah setelah mendengarkan ya, apa? Perkara atau kasus yang diajukan, maka beliau pun memberikan hukum. Kata beliau, "Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Laqbiyanna bainakuma bikitabillah." Sungguh saya akan memberikan hukum antara kalian berdua dengan kitab Allah. Ya, kata beliau, "Al-walidah wal-ghanam raddun alaika." Ya, budak perempuan dan kambing-kambing itu dikembalikan kepadamu. "Wa ala ibnika jildu mi'ah wa taghribu an." Dan terhadap anakmu dia dicambuk 100 kali dan apa? Diasingkan selama 1 tahun. "Waqdi ya Unais li rajulin min Aslam." Kemudian Nabi berkata kepada Unais, seorang lelaki dari Bani Aslam, dari kabilah Aslam, "Wahai Unais, pergilah kamu ila imra'ati hadha, kepada istri orang ini. Fa in i'tarafat farjumha." Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Ya. Kalau dia mengaku apa? Maka rajamlah dia. "Faqada ilaiha," maka Unais pun pergi kepadanya. "Fa i'tarafat," maka perempuan ini mengaku. "Fa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," maka Rasulullah pun memerintah, "farujimat." Kemudian perempuan itu dirajam. Jelas ya? Maka ini dalil yang sangat terang menjelaskan tentang hukum orang yang berzina ini. Ya. Hukum orang yang apa? Yang berzina. Nah, dan ketentuan tentang rajam ini ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, terhapus lafadznya, tapi tetap hukumnya. Ya, jadi kalau dicari dalam Al-Quran, lafadznya tidak ada, tapi hukumnya apa? Hukumnya tetap. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di mana, ya, itu di dalam firman Allah, wasyaihu wasyaihatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Ya, seorang syekh dan seorang syekhah, laki-laki dan perempuan tua, apabila berzina, ya, maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, pakai dua nama di sini, Aziz, ya, menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan hukuman Allah terhadap siapa yang melakukan kekejian ini. Kemudian disebutkan nama Hakim, menunjukkan bahwa Allah di dalam setiap syariatnya Allah maha bijaksana. Dan ada hikmah di belakang hukum yang ditetapkan. Jelas ya? Maka rajam ini adalah hal yang ditetapkan di dalam syariat kita. Hukum yang ditetapkan bagi seorang yang telah muhfan, kemudian dia berzina, maka hukumnya dia apa? Hukumnya dirajam. Dia sudah menikah, kemudian berzina, laki-laki maupun perempuan, maka hukumnya dirajam. Dan dirajam itu artinya apa? Dari kalimat rajam, rajam itu melempar. Ya. Dan kata rajam artinya dia dilempar batu sampai apa? Sampai dia mati. Itu yang disebut dengan nama rajam. Iya. Dan perhatikan di dalam hadis yang saya bacakan tadi keindahan syariat kita ini. Dan ini ada masail, ada sejumlah pembahasan yang penting kita ketahui. Iya. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi terdapat penjelasan bahwa seorang yang berzina dan dia belum menikah, hukumannya apa? Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan hukum ini berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan. Iya, jelas? Bagi laki-laki dan siapa? Perempuan. Dicambuk 100 kali. Khusus diasingkan selama setahun, bagi laki-laki iya. Tapi bagi perempuan, sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak disyariatkan untuk perempuan. Karena perempuan adalah apa? Adalah aurat. Ya, dan kalau dia diasingkan akan kesulitan dalam hal ini. Ya, namun yang benarnya bahwa tidak ada perbedaan di dalam hal ini. Iya. Tidak ada perbedaan di dalam hal ini antara laki-laki dan apa? Dan perempuan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua dari hadis ini juga, ya, bagi siapa yang melakukan zina, ya, dari orang yang sudah menikah, maka hukumnya adalah apa? Hukumnya dirajam. Hukumnya adalah dirajam. Iya. Baik. Dan di sini perhatikan bagaimana bentuk dari ketentuan. Jadi rajam itu ada ketentuannya. Ya, sekarang dua orang berzina. Satu sudah selesai penetapan hukumnya. Si laki-laki, anak muda yang berzina, itu sudah selesai. Dia sudah ditetapkan apa? Berzina dan telah dijatuhi apa? Hukum. Sisa si perempuan. Ya. Nah. Sisa si perempuan. Nabi sebagai qadhi hanya memutuskan apa? Apa yang ada di depannya. Adapun si perempuan kalau mau diperiksa, maka dia harus diurus dengan apa? Bentuk pemeriksaan tersendiri. Ya. Karena itu Nabi mengutus Unais untuk bertanya kepada perempuan itu. Ya. Dia mengaku atau tidak? Kalau dia bilang mengaku, maka pihak laki-laki kalau ada saksi bahwa dia berzina dengan apa? Berzina dengan anak muda ini, baru apa? Baru dia dirajam. Kalau ada saksi, harus dibawakan berapa? 4 saksi, dan ini akan diterangkan nanti insyaallah. Ya. Tapi berhubung perempuan ini mengaku, maka dia pun diapa? Dirajam. Perhatikannya, diminta untuk mengaku, bukan dipaksa apa? Dipaksa mengaku, dipukuli sampai mengaku. Ya. Ya. Tidak, tapi diminta untuk apa? Dia mengaku. Kalau dia mengaku, baru dijatuhkan hukum rajam. Jelas? Ya. Kemudian hukum rajam yang diterapkan di sini, ya. Baik. Akan di atau kita akan jelaskannya bagaimana bentuk rajamnya. Kita akan jelaskan nanti. Jadi secara global tentang masalah orang yang berzina ini. Nah, jadi saya baca kembali ucapan Imam Syaukani, dan ini pembahasan pertama, had pezina yang belum menikah. Kata beliau, in kana bikran hurran julida mi'ata jaldah wa ba'dal jald yugharraf aman. Ya, apabila dia adalah seorang yang belum menikah, bebas, maka dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk, diasingkan selama setahun. Dan ini telah kita baca dalilnya. Ya, kemudian kata beliau, kata Syaukani, wa in kana tayyiban julida kama yujlazul bikr thumma rujima hatta yamut. Kalau dia adalah seorang sayyib, ya, kalau dia adalah seorang sayyib, itu orang yang telah menikah, ya, maka dia dicambuk seperti orang yang belum menikah dicambuk. Kemudian setelah itu dia dirajam sampai dia apa? Sampai dia mati. Dirajam sampai mati. Ini had pezina yang telah apa? Telah menikah. Ya. Karena itu rajam di dalam definisinya itu dikatakan ramyun bil hijara ala zani al muhsin atau ala zani al muhsan hatta yamut. Ya. Melempar dengan batu terhadap pezina yang muhsan sampai dia apa? Sampai dia mati. Sampai dia mati. Nah, jadi syaratkan di sini pezina ini yang dirajam ini dia harus apa? Dia seorang yang muhsan. Dia seorang yang apa? Yang muhsan. Ya, dan kata muhsan itu ya, artinya dia telah apa? Menikah dengan nikah akad nikah yang syah. Kemudian dia telah melakukan hubungan di dalam nikahnya. Karena itu para ulama syaratkan di dalam al-muhsan ya, ada 3 syarat. Syarat yang pertama ya, dia menikah dengan nikah yang syah. Dia telah menikah dengan nikah yang apa? Nikah yang syah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia telah melakukan hubungan. Telah melakukan hubungan di kubul walaupun sekali. Telah melakukan hubungan di kubul walaupun apa? Walaupun sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, disyaratkan dia adalah seorang yang balik, hurran, bebas, dan akil. Ya. Dan akil. Ini yang disebut dengan orang yang apa? Yang muhsan. Itu ketentuan orang yang muhsan. Jelas ya? Baik. Jadi ini 2 orang yang berzina. Jadi orang yang seorang pezina itu ada 2 kemungkinan. Dia sudah menikah atau belum apa? Menikah. Kalau dia sudah menikah, hukumnya apa? Dia dirajam. Kalau dia belum menikah, hukumnya apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Baik. Ini ketentuan umum. Dan di sini juga ada ketentuan umum lainnya yang perlu saya ingatkan. Bahwa penegakan hukum had terhadap seorang pezina ya, disyaratkan padanya 2 perkara. Disyaratkan padanya apa? 2 perkara. Yang pertama, ada pengakuan dari si pezina bahwa dia berzina. Ada pengakuan dari si pezina bahwa dia apa? Berzina. Ya, dan ini berdasarkan hadis Ma'iz bin Malik ya, atau tentang kisah Ma'iz bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengakui ya berzina selama berapa kali? Beliau mengakui memberikan pengakuan selama berapa kali? Selama 4 kali. Beliau memberikan pengakuan sebanyak 4 kali. Nah, jelasnya. Dan penyebutan 4 kali di sini ini bukan pensyaratan harus 4. Sebab telah syah pada selain kisah Ma'iz ya. Nabi menerima pengakuan dengan apa? Sekali saja. Ya, perempuan yang disebut tadi, wahai Unais, pergilah kamu kepada istri orang ini. Ya, kalau dia mengaku berzina maka apa? Rajamlah. Dia mengaku sekali saja. Kemudian setelah itu apa? Dia rajam. Jadi tidak harus dia mengaku berapa? 4 kali. Nah, Baik, jadi ini syarat yang pertama, dia mengaku. Ada pengakuan dari si pezina. Kalau ada pengakuan dari si pezina, boleh di apa? Ditegakkan hukumnya, ditegakkan padanya hukum had pezina. Kemudian ketentuan yang kedua, orang yang tegakkan padanya hukum pezina, apabila ada yang mempersaksikannya berzina selama sebanyak 4 saksi. Apabila ada 4 saksi yang mempersaksikan bahwa dia apa? Dia berzina. Ini ketentuan yang kedua. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang-orang yang menuduh para perempuan baik-baik berzina lalu dia tidak membawa 4 saksi. Ya, dan di ayat setelahnya atau beberapa ayat setelahnya laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Andai kata mereka itu membawakan 4 saksi. Maka ini menunjukkan bahwa disyaratkan apa? 4 saksi. Ya. Dan juga di surah apa? Di surah An-Nisa tentang istri yang dituduh berzina dikatakan fashtashhidu alaihinna arba'atan minkum. Maka mintalah persaksian terhadap mereka 4 apa? 4 saksi di antara kalian. 4 saksi di antara kalian. Baik. Jadi disyaratkan ada 4 saksi. Ya. Kemudian 4 saksi ini kalau mereka memberikan persaksian, persaksiannya diterima dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, 4 saksi ini memberikan persaksian dalam satu majelis. Dalam apa? Satu majelis. Ya, jadi berkumpul sekaligus 4 saksi, kemudian apa? Mempersaksikan. Iya. Jelas? Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua dari syarat yang kedua, mereka mempersaksikan ya, zina tersebut pada satu kejadian. Pada apa? Satu kejadian. Ya, dalam kejadian yang sama. Jelas ya? Dalam kejadian yang sama. Kemudian syarat yang ketiga, mereka mempersaksikan dengan persaksian yang jelas, transparan, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi dia terangkan, oh ini berzina. Ya, apa berzinanya? Harus dia terangkan bagaimana bentuknya. Siapa tahu berzina yang diinginkan cuma apa? Cuma pendahuluan-pendahuluannya saja. Ya. Tapi harus dia tegaskan. Ya, bahwa ini berzina bermana apa? Hubungan suami istri. Ya, misalnya. Atau dia gunakan bahasa yang lebih apa? Tegas dan transparan. Ya, saya tidak perlu membahasakan ya. Baik. Itu di pengadilan harus ditanya dengan bahasa yang transparan, yang dalam yang kinaya-kinaya, ya, ditegaskan. Ya, sebab ini masalahnya masalah apa? Masalah persaksian dan semuanya harus jelas, yakin, bukan perkara yang mengandung kemungkinan. Kemudian yang keempat disyaratkan 4 saksi ini mereka adalah orang yang adil, bukan orang yang fasik, ya, bukan pula apa? Ya, dan disyaratkan 4 saksi laki-laki. Sebab dikatakan arba'ah syuhada, ya, dia disyaratkan laki-laki. Adapun perempuan tidak diterima di dalam hal ini. Nah, kemudian yang keempat atau yang kelima, syarat yang kelima, hendaknya mereka ini semuanya, ya, lepas dari hambatan untuk bersaksi. Ya, apa tidak menanggung cacat yang menghambatnya untuk bersaksi? Misalnya dia buta, ya. Ya, kalau dia buta, bagaimana dia mempersaksikan? Ini orang berzina. Ya. Jelas ya? Tidak boleh dia mempersaksikan selain dari apa? Yang dia lihat. Ya. Tidak boleh dia mempersaksikan hanya dengan, oh saya dengar. Ya. Apalagi kalau dia bilang, oh saya sangka. Ini lebih tidak diterima. Jelas ya? Baik. Ini 5 syarat. Apabila 5 syarat ini terpenuhi, maka mereka persaksiannya diterima. 4 saksi ini persaksiannya apa? Diterima. Kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka orang yang bersaksi ini mereka yang diberikan hukuman. Ya. Mereka yang dihukum dengan hukum apa? Hukum cambuk 80 kali. Sebagai hukum terhadap orang yang menuduh baik-baik dihukum apa? Berzina. Dan ini akan datang di bab Al-Qadas. Di penjelasan tentang Al-Qadas. Jelas sampai sini ya? Baik. Ya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yakfi iqraruhu marratan. Wa ma warada min at-takrari fi waqa'il ayan fali qasdil istithbat. Ya. Dan cukup dia mengakui satu kali saja. Cukup diakui apa? Satu kali saja. Dan apa yang datang dari di sebagian riwayat diulangi, ya. Diulangi lebih dari sekali, ya, itu waqa'i ayan, beliau terangkan. Itu kejadian-kejadian tertentu. Ya, Nabi hanya menginginkan istitsbat. Hanya ingin memperkuat saja. Ya, untuk meyakinkan saja. Hanya untuk meyakinkan. Jadi cukup dengan satu kali saja. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Kata Syaukani rahimahullah, wa amma syahadatu fala budda min arba'ah. Adapun persaksian harus apa? Harus dengan empat saksi. Wala budda yatadamman al-iqrar wasyahada at-tasrih bi ilajil farj fil farj. Dan harusnya ikrar dan syahadat itu, ya. Pertama beliau bahas dulu. Jadi sekarang orang dihukumi dengan berzina itu dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama kalau dia mengakui. Satu ya, dia mengakui. Kemudian yang kedua kalau dia apa? Ada persaksian dengan apa? Empat saksi. Kalau pengakuan dan persaksian empat saksi, dua hal ini semuanya harus terkandung di dalamnya penegasan secara tegas bahwa zina yang dia saksikan, yang dia akui itu adalah kemaluan yang dimasukkan ke dalam kemaluan yang lainnya. Jelas ya? Itu yang dia tegaskan. Jadi harus ada penegasan. Kemudian kata Syaukani, wa yasqutu bisyubhatil muhtamalah. Ya. Dan ini gugur dengan syubhat yang apa? Yang mengandung kemungkinan. Ya. Sebab kalau dia mengandung kemungkinan, ini namanya tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah melarang ya tentang hal ini. Ya, melarang tentang hal ini. Nah, ada sebagian atau Imam Syaukani di sini membawakan riwayat ya hadis di mana diterangkan di dalam hadis tersebut apa idra'ul hudud anil muslimina mastata'tum. Ya. Tolaklah al-hudud itu dari kaum muslimin semampu kalian. Lain kana lahu makhrajun fakhallu sabila. Kalau ada sisi yang lainnya, maksudnya ada kemungkinan, maka biarkan jalannya. Ya. Fa innal imam ayukhtiya fil af khairun min ayukhtiya fil uqubah. Sebab seorang imam, maksudnya seorang hakim yang menentukan, kalau dia salah di dalam memaafkan, itu lebih baik daripada dia salah di dalam menjatuhkan apa? Menjatuhkan hukum. Ya, ini hadis ada kelemahan ya. Ya, dan lafaz yang lainnya yang bisa dikuatkan dari seluruh jalan-jalannya, idra'ul hudud bisyubhat. Ya. Tolaklah hudud itu dengan adanya apa? Adanya syubhat. Masih ada kerancuan kesamaran, maka itu apa? Itu ditolak. Kemudian kata beliau, demikian pula yang menggugurkan syahada, kata beliau, wabir ruju' anil iqrar. Ya. Kalau dia rujuk dari apa? Dari iqrar, dia rujuk dari pengakuan. Ya. Rujuk dari pengakuan. Dan ini ya. Baik. Ini berdasarkan kisah tentang orang yang dirajam, ya. Apa tentang kisah Ma'iz yang dirajam? Ya, dan disebutkan di proses rajam beliau dalam kebanyakan hadis dan akan dibahas nanti sebab ada perselisihan apakah beliau dirajam dalam keadaan ditanam atau dalam keadaan berdiri. Sebab Ma'iz memang telah datang dalam sejumlah riwayat bahwa beliau ketika dirajam beliau lari. Ya. Tapi tetap dikejar. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, "Halla taraktumuhu?" Tidakkah kalian tinggalkan dia? Ya, tidakkah kalian apa? Tinggalkan dia. Nah, maka ini menunjukkan bahwa orang yang rujuk, ya. Maka ini mungkin saja apa? Dijatuhkan hukum itu terhadapnya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, "Wa bi kaunil mar'ati adra auratqa." Ya, dan dia ditinggalkan dijatuhkan hukum apabila si perempuan itu masih perawan. Ya. Kalau diperiksa ternyata dia perawan, ya, bagaimana caranya dihukumi apa? Dihukumi berzina, tidak mungkin. Dia berzina dan dia apa? Dia perawan. Ya, tapi ini sekali lagi ketentuannya di mana? Di pengadilan. Ya, sebab di masa ini terlalu banyak. Ya, hal-hal perawan. Ini semuanya ada apa? Ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Ya, jelas ya. Semuanya di pengadilan dipastikannya. Dia benar perawan atau tidak? Ya, dan pengadilan nanti akan memastikan hal tersebut dari pihak-pihak yang bisa memastikannya. Ya. di rumah sakit atau kedokteran atau yang semisal dengannya. Baik. Kemudian auratqa, ya, atau perempuan ini kelihatan dia punya penyakit ratqa, ya. Dia sempit kemaluannya. Ya, tidak mungkin kan kalau dipastikan bahwa dia ini belum pernah di apa? Pernah disentuh, belum pernah disentuh. Ya. Jadi kalau nampak seperti ini, maka ini tertolak darinya apa? Hukum. Demikian pula wa biqauni rajul majbuban au inninan. Demikian pula ditolak kalau laki tersebut yang dituduh berzina atau dia mengaku dirinya berzina, ternyata setelah diperiksa, ya, apa orang ini terpotong kemaluannya misalnya. Ya. Ya kalau dia terpotong kemaluannya, bagaimana caranya dia berzina? Kan begitu. Ya. Demikian pula kalau dia inninan, dia orang yang punya penyakit tidak bisa apa? Tidak bisa melakukan hubungan. Ya, tidak bisa melakukan hubungan. Ya, maka kalau dia seperti ini keadaannya, ya, maka dijatuhkan padanya apa? Ya, digugurkan darinya hukuman itu. Kemudian kata beliau, wa tahrumu syafa'atu fil hudud, dan diharamkan memberi syafaat di dalam apa? Di dalam hudud, ya. Diharamkan memberi syafaat. Dan ini diterangkan dalam sejumlah hadis. Di antaranya adalah kisah al-mar'al al-makhzumiyah, perempuan makhzumiyah yang mencuri itu dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Setelah dia mencuri, datang Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, berkata kepada Rasulullah, ya, Usama hanya melanjutkan keinginan dari apa? Dari kaumnya, dari kaum dari perempuan ini. Maka Usama pun, ya, sebagai perantara ke mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tashfa fi haddin min hududillah." Apakah engkau ingin memberi syafaat, ya, apa, memberi bantuan untuk meringankan sebuah had dari had-had Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian yang membinasakan mereka, kalau ada orang yang mulia di tengah mereka mencuri, maka mereka biarkan. Kalau ada orang yang rendahan di tengah mereka mencuri, maka mereka tegakkan atasnya had. Kemudian Nabi berkata, waimullah, lau anna Fatimata ibnata Muhammad sarakat, laqata'tu yadaha. Kemudian beliau berkata, demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Iya. Maka ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada yang masuk memberikan syafaat di dalam apa? Sebuah hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ditetapkan hukumnya demikian di pengadilan, ditetapkan oleh pemerintah hukumnya, ya, dia dihukum potong tangan atau dihukum mati, maka jangan ada yang masuk, oh, bisa diringankan, bisa diturunkan. Ya. Ini bukan dari ciri syariat kita. Jelas ya? Dan ini akan membuat orang itu bermain-main terhadap ketentuan dan hukum. Iya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yuhfaru lil marjumi ila sadr. Iya. Dan orang yang dirajam itu dikubur sampai ke mana? Ke dadanya. Dikubur sampai ke dadanya. Dan ini berdasarkan tentang kisah perempuan Al-Ghamidiyah. Dan ini subhanallah kisah yang menakjubkan tentang perempuan Al-Ghamidiyah ini. Bagaimana dia berzina? Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu minta untuk apa? Dia minta untuk dirajam. Dia minta untuk dirajam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, atau perempuan ini datang, dia berkata, ya Rasulullah, takhirni, ya Rasulullah, sucikan saya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waihak, irja'i fastaghfirillah wa tubi. Maka Nabi berkata, ya, waihaka, waihaki, pulanglah engkau. Ya, istighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Sini seorang hakim, kalau perempuan datang apa? Kalau datang orang, dia mengaku di depannya, maka diarahkan. Ya, boleh diarahkan, kamu bertobat saja kepada Allah. Jelas ya? Diarahkan hal yang lain. Sebab orang yang jatuh di dalam perbuatan zina dan tertutupi, ini beda dengan orang yang apa? Ya, terlihat dan disaksikan. Jelas? Ya. Maka orang yang jatuh dalam perbuatan dosa dan tertutupi, ini dia lihat keadaannya. Kalau di negaranya, ini tentunya kita berbicara, kalau di negara itu diterapkan ada hukum apa? Hukum had terhadapnya. Ya. Kalau dia lihat bahwa dirinya lebih bagus bertobat, ya, dan dia yakin setelah dia bertobat akan kemungkinannya akan lebih banyak berbuat ketaatan, dia menyesali dosa-dosanya, maka hendaknya dia ambil apa? Anjuran dari Nabi dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia khawatir dirinya akan mengulangi lagi perbuatan zina itu, maka dia menyerahkan diri untuk dirajam atau dijatuhkan hukum, itu lebih baik. Itu lebih apa? Lebih baik. Jelasnya? Maka ini dilihat keadaannya. Maka Nabi berkata kepada perempuan ini, kembalilah kepada Allah, istighfar dan bertobat. Nah, iya. Maka perempuan ini berkata, ya, saya melihat engkau ya Rasulullah, demi Allah, kamu ingin menolak saya seperti kamu menolak Ma'iz bin Malik. Iya. Kata perempuan ini, saya hamil dari zina. Saya hamil dari apa? Dari zina. Ini menunjukkan kalau dia hamil, ini qarinah yang apa? Jelas untuk ditegakkan padanya hukum had. Walaupun dia tidak mengaku. Ada perempuan hamil, tidak ada suaminya, dia juga bukan budak. Ya. Maka dia hamil, ini dijatuhkan padanya hukum rajam. Apa dijatuhkan padanya hukum had sebagai pezina, maksud saya. Dijatuhkan padanya hukum had sebagai pezina. Ya, sebab ini dilakukan oleh para sahabat. Ya, jelas ya, dilakukan oleh para sahabat. Tapi perempuan ini, dia melakukannya di sini dalam keadaan hamil dari zina, bukan dari suaminya. Sebab dia di sini dia apa? Dia dirajam, menunjukkan dia apa? Dia bersuami. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kamu yang melakukannya? Ya, dia berkata iya. Maka Nabi berkata, kembalilah kamu sampai kamu melahirkan. Ya, maka kembalilah perempuan ini. Nah, dan dia dijamin oleh seorang dari Al-Ansar sampai dia melahirkan. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dia telah melahirkan. Katanya Rasulullah, ya kalau begitu apa? Baik. Ini disebutkan kisah lagi ya, dan diterangkan dalam riwayat ini. Jadi setelah dia datang melahirkan, dia bawa anaknya. Ya, dia bawa anaknya dalam keadaan baru saja melahirkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembalilah kamu. Kamu sapih anak ini sampai dia besar. Apa sampai dia meninggalkan tetenya, tidak menyusui lagi. Maka setelah itu perempuan ini tetap datang kepada Nabi. Ya. Dalam keadaan apa? Dia membawa anaknya dan anak ini sudah membawa ya potongan dari roti. Maksudnya dia sudah tidak menyusui lagi kepada ibunya. Ya, subhanallah, ya. Lihat bagaimana kejujuran tobat. Ya, tidak bergeming sekian lama ya waktunya dari masa sampai melahirkan, dia sapi lagi anaknya berapa tahun. Ya. Tidak berubah keinginannya untuk apa? Untuk bertobat. Padahal ini belum masuk. Ya. Ke dalam apa? Andai kata dia setelah itu tidak datang, maka tidak akan dicari. Tidak kan? Dicari. Tapi bersama dengan itu tetap dia datang bertobat. Tetap dia apa? Datang bertobat. Nah, dan ini kejujuran di dalam apa? Di dalam bertobat. Maka perempuan ini, ketika beliau, perempuan Gomidia ini, ketika dirajam, maka itu disebutkan, ya dalam, apa riwayat di Sahih Muslim dari Abdullah bin Buraidah bahwa beliau apa ditanam sampai ke dadanya, dan disebutkan oleh para ulama hikmahnya sebab perempuan kalau dirajam ya agar supaya tidak tersingkap apa auratnya. Dan Ma'iz ada dua riwayat, ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau ditanam juga, dan ada riwayat, dan ini kebanyakan riwayat, beliau ya dibiarkan berdiri tidak ditanam sampai ya ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau ini ya lari ya radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bukan artinya riwayat ini khusus, apa bukan artinya bahwa laki-laki tidak boleh ditanam, ya tidak boleh ditanam, ya. Dan ini bantahan dari Imam Syaukani kepada sebagian ahli fikih yang membedakan kalau laki-laki dibiarkan berdiri tidak ditanam, kalau perempuan apa ditanam sampai di dadanya. Dan Imam Syaukani memandang bahwa menanam sampai ke dada bagi perempuan itu bukan hukum untuk dia saja. Itu juga boleh bagi siapa? Laki-laki. Sebab tidak bertentangan antara dua hal tersebut. Ya, jelas ya? Kemudian kata beliau, وَلَا تُرْجَمُ الْحُبْلَ حَتَّ تَبَى وَتَرْبَى وَلَدَهَا إِلَّمْ يُوجَدْ مَيُّرْدِعُهُ. Ya. Kata beliau, ya, dan perempuan yang hamil itu tidak dirajam sampai dia melahirkan. Dan sampai dia menyusui anaknya. Kalau memang tidak ada yang menyusuinya. Kalau tidak ada yang menyusuinya. Nah, di sini juga ada hukum penting yang apa sering ditanyakan di masa ini, dan kita naudzubillah hidup di masa ya yang banyak terjadi ya apa perselingkuhan, ya adanya sepasang suami istri misalnya melakukan hubungan gelap dengan orang lain di luar jalur pernikahan, ya, laki-laki maupun perempuan. Sehingga banyak pertanyaan, kalau misalnya ada dari istrinya atau dari suaminya yang melakukan hubungan zina dengan orang lain, apakah masih dihitung suami atau masih dihitung istri? Jawabannya apa? Ya, jawabannya iya, masih dihitung suami istri. Tidak ada yang membatalkan akadnya. Karena itu istri orang yang berzina dengan pekerjaannya itu, Nabi berkata, "Ya Unais, ughdu ila imra'ati hada." Wahai Unais, pergilah kamu kepada istri orang ini. Masih disebut apa? Masih disebut istrinya padahal dia sudah berzina. Ya, jelas ya? Adapun terkait dengan rahimnya, apa isinya dan seterusnya, maka asalnya anak yang ada di dalam perutnya itu bagi siapa? Ya, bagi al-firasy. Sebab al-waladu lil-firasy. Dan ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata Syaukani, wa yajuzul jalb halal maradi walau bi'itkal wa nahwihi. Ya. Dan boleh mencambuk di waktu sakit walaupun menggunakan iskal. Ya. Iskal ini apa? Tandan korma. Ya, dia menggunakan tandan korma. Aw nahwihi atau semisal dengannya. Nah, ini pada orang yang sakit dia harus dicambuk misalnya. Baik, ada satu poin tadi saya lupa jelaskannya. Tadi Syaukani jelaskan bagi perempuan yang sudah menikah atau orang yang sudah menikah, kalau dia berzina diapai? Hah? Dirajam ya. Tadi Syaukani sebelumnya sebutkan dicambuk dulu, setelah itu apa? Dirajam. Iya. Ini saya lupa terangkan bahwa ini memang ada dua pendapat. Nah, Syaukani memandang hal ini. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Adapun kebanyakan para ulama, maka dirajam saja tidak dicambuk. Itu pendapat apa? Kebanyakan para ulama. Sebab rajam itu sudah mencukupi apa? Sudah mencukupi cambuk untuknya. Nah, dari itu insya Allah pendapat yang lebih kuat. Baik. Kita kembali kepada pembahasan tadi, orang yang sakit. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit, dia berzina dan dia sakit. Ya, kalau dicambuk 100 kali, pasti mati. Ya. Jelas ya? Dan orang yang dicambuk di sini bukan untuk mematikannya. Tapi untuk apa? Dia merasakan siksaan dan dia dalam keadaan masih hidup dan tetap hidup setelah apa? Dicambuk. Jelas ya? Maka kalau dilihat dia orang ini tubuhnya lemah, ya. Kalau dia dicambuk pasti mati, ya. Maka boleh dicambuk dengan menggunakan apa? Seperti iskal di sini. Ya. Seperti iskal, dia menggunakan apa? Pandan tandang apa? Korma. Ya, dia ambil tandannya kemudian dilepas semuanya ada berapa ini dicambuk saja. Pakai itu. Kalau ada 100 belahan padanya, maka cukup sekali dicambuk dengan cambukan yang keras supaya dia tidak mati. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Wa man laqa bidzakarin." Ya, dan ini disebut oleh Syaukani ya tentang masalah dicambuk itu. Beliau sebutkan sebuah riwayat. Ya. Beliau sebutkan sebuah riwayat dari hadits Sa'id bin Sa'ad. Ya. Dan dia bisa dikuatkan riwayatnya. Bahwa ada seorang yang lemah, mukhdaj, dia sangat takut kepada orang yang sama orang saja dia takut. Ya, dia pernah kemudian dia ditemukan dia menzinahi seorang budak perempuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah supaya dia dijatuhkan hukum had. Maka dikatakan kepadanya Rasulullah, dia ini sangat lemah dari apa yang kau kira. Ya. Andai kata kami mencambuk dia 100 kali, maka kami pasti akan membunuhnya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ambillah iskal. Itulah tadi iskal yang kita sebutkan. Pandan dari korma. Fihi mi'atu shimrah. Padanya ada 10 apa? Jadi satu tandan itu kan ada cabang-cabang tempat buahnya. Kalau ada 100 di situ, ya cabang-cabang tempat buahnya, ya pukullah. Nah. Dari apa yang dengannya dihitung 100 kali. Pukullah dengannya 1 kali. Kalau memang ada 100 kali, pukullah dengannya 1 kali sehingga dihitung 100. Maka mereka pun melakukannya. Jadi ini dalil yang dipakai oleh Syaukani. Dan Syaukani tidak memandang pada orang ini saja. Tapi beliau mengambil illahnya. Orang ini adalah orang Yang sakit dan ya tidak punya kemampuan untuk itu. Kemudian kata beliau, وَمَنْ لَاطَ ya. Bidakirin kutil. Dan siapa yang melakukan ya perbuatan kaum Lut ya, terhadap laki-laki maka dia dibunuh. Ini bagi orang yang melakukan apa? Hubungan dengan sesama jenis. Ya. Dia melakukan hubungan dengan laki-laki, ya, laki-laki dengan laki-laki maka dia dibunuh. Hukumannya apa? Dibunuh. Walau kana bikran, walaupun dia belum menikah. Wa kadzalikal maf'ulu bihi, demikian pula orang yang diperlakukan padanya. Ya. Dua-duanya apa? Dibunuh. Idza kana mukhtaran, kalau memang dia apa? Menurut dan mengikuti. Kalau dia menurut dan apa? Mengikuti. Kalau dia menurut misalnya dan mengikuti sama-sama melakukannya, maka yang melakukan dan yang dilakukan kepadanya dua-duanya apa? Dua-duanya dibunuh. Ya. Dan tentang dibunuhnya ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, cuman ya berbeda pendapat para ulama tentang bagaimana cara membunuhnya. Itu saja yang diperbedakan. Tentang bagaimana apa? Cara membunuhnya. Ya. Baik. Dan ada hadis yang dikuatkan oleh sebagian para ulama dari seluruh jalan-jalannya. Ya, dikatakan faqtulu ya man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang kalian dapati dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, ya maka bunuhlah orang yang berbuat dan yang diperbuat padanya. Ya. Nah. Dan menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang benarnya yang dilakukan oleh para sahabat dua-duanya dibunuh. Yang di atas maupun yang di bawah dua-duanya dibunuh. Apakah dua-duanya sudah menikah atau belum menikah? Ya. Dan beliau sebutkan bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama di dalam hal ini, di kalangan para sahabat dalam hal ini. Ya, sebagian dari mereka memandang bahwa cara membunuhnya dia dilempar dari tempat yang tinggi, ya. Kemudian dia apa? Diangkat ke tempat yang tinggi kemudian dilempar, dan sebagian lagi mengatakan bahwa dia dirajam. Ya. Dibunuh dengan cara apa? Dirajam. Jadi mereka hanya berbeda dalam sifat membunuhnya. Ya, adapun kalau membunuh semuanya sepakat untuk dibunuh. Nah, ini orang yang melakukan hubungan apa? Sesama jenis. Ya, homosek. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Syaukani rahimahullah, wa yu'azzaru man nakaha bahimatan. Ya, adapun orang yang melakukan hubungan dengan binatang, ya, maka ini diberikan ta'zir. Diberikan apa? Diberikan pelajaran. Ya, diberikan pelajaran padanya. Nah, di sini Syaukani memberikan ta'zir saja. Ada hadis yang menjelaskan bahkan sampai dibunuh. Ya. Sampai dibunuh, tapi haditsnya ada kelemahan. Ya. Dan orang yang seperti ini, walaupun haditsnya ada kelemahan, tentunya tidak dibiarkan. Sebab ini bukan perbuatan yang apa? Perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang berakal sehat. Ya. Maka dia harus diberikan ta'zir di dalam hal ini. Dan ta'zir itu akan datang, itu kembali kepada siapa? Kembali kepada penguasa yang menentukannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, وَيُجِلَدُ الْمَمْلُوكُ nisfa jildal hur wa yahudduhu sayyiduhu awil imam. Ya. Kemudian kata beliau, dan hendaknya al mamluk, ya, budak yang apa? Budak yang dimiliki, hendaknya budak yang dimiliki itu dicambuk, ya. Dicambuk kalau dia berzina, budak yang dimiliki berzina, maka dia dicambuk seperdua dari cambukan apa? Orang yang bebas. Ya, kalau seperdua apa? Berarti berapa kali dicambuk? Hah? 50 kali. Dia dicambuk 50 kali. Ini kalau dia budak ya. Nah. Baik. Kemudian yang menegakkan hukuman kepadanya boleh tuannya dan boleh siapa? Imam, ya. Boleh imam. Dalilnya dalam hadis ini adalah hadis apa? Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, "Idza zanat amatu ahadikum," apabila ya, budak salah seorang dari kalian berzina, "fatabayyana zinaha," kemudian nampak zinahnya itu, "fal yahuddaha al-had," hendaknya dia berikan padanya had, "wa la yusarrif 'alaiha," ya, dan jangan dia apa menghinakannya. "Tsumma in zanat falyajlidaha. Kemudian kalau dia zina lagi, cambuk lagi. Ya. Dan jangan dia menghinakannya. Kemudian wa in zanat as-salira, kalau dia berzina lagi, maka apa? Ya. Maka cambuklah berapa? Kalau dia berzina lagi menghendaknya, falyabiha, hendaknya dia jual. Walau bihabalin min sya'ab, walaupun hanya dengan harga satu tali dari rambut. Ya. Nah, maksudnya ini budak yang seperti ini tidak pantas apa? Tidak pantas lagi untuk dimiliki. Ya, tidak pantas lagi untuk dimiliki. Tidak ada, tidak membawa kebaikan untuk apa? Untuk pemiliknya. Nah. Ya, dan dalil bahwa budak ini hanya dicambuk seperdua, itu dalilnya ayat Al-Qur'an juga di surah An-Nisa. Fa idza ihsanna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-adab. Ya, kalau mereka mendatangi fahisyah, kekejian, maka mereka mendapatkan seperdua dari apa yang didapatkan oleh orang yang muhsanat berupa siksaan. Dia dapatkan apa? Seperduanya. Dan ada nas-nas yang lain ya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal itu, seperti dalam Sahih Muslim dikatakan dicambuk berapa? 50 kali. Dicambuk 50 kali. Ya. Baik. Jadi yang ada pada perempuan ini itu hanyalah apa? Pada budak ini hanya dicambuk 50 kali. Ya. Kalau dia sudah menikah budaknya, apakah dia raja? Ya, jawabannya tidak. Sebab budak asalnya dimiliki, boleh digauli oleh apa? Tuannya. Jadi kata faida ahsinna itu bukan artinya muhsan bermana apa? Telah menikah, tapi muhsan bermana dia telah muslim, masuk Islam. Jelas ya? Baik. Ya, dan ini salah satu ketentuan. Ya, salah satu ketentuan yang menunjukkan bahwa apa perempuan itu mendapatkan siksaan ya seperdua dari apa? Seperdua dari ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa perempuan itu dalam sisi hukum dia seperdua dari laki-laki. Ya, seperdua dari apa? Dari laki-laki. Ini dalam masalah apa ini? Ini salah satunya di dalam masalah bukan di sini ya. Ini budak lain lagi masalahnya. Baik. Di akan datang nanti pembahasan di masalah yang lain. Baik. Saya ingin angkat semua masalah, bukan di sini tempatnya. Kemudian kita lihat di pembahasan berikutnya, jadi masalah dia nanti akan datang. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah bab sarakah. Ini 11 pembahasan tadi ya, semuanya telah kita bahas. Ya. Kemudian kata beliau bab sarakah, bab tentang had pencuri. Ya, tentang had pencuri. Dan di sini ada berapa, ada 8 pembahasan yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, syarat-syarat penjatuhan hukum terhadap orang yang mencuri. Nah, penjatuhan hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri. Ya, sebelumnya dalil tentang mencuri ini adalah ayat Al-Qur'an tentang hukumnya. Allah berfirman, "Was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah, wallahu azizun hakim." Laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari perbuatannya. Ya. Dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ini dari dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang had seorang pencuri. Jelas ya? Iya. Dan akan kita sebutkan insyaallah taala sejumlah hadis yang menjelaskan tentang dipotongnya tangan seorang pencuri. Nah, Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan potong tangan terhadap siapa? Orang yang mencuri. Kata beliau, man saraqa mukallafan mukhtaran min hirzin rubu'a dinarin fasa'ilan quti'at kaffuhu al-yumna. Ini ketentuannya. Siapa yang mencuri? Perhatian ya kalimatnya. Dia apa? Mencuri. Mukallafan. Dan dia adalah seorang yang apa? Mukallaf. Mukhtaran. Dalam keadaan dia apa? Sengaja melakukannya. Tidak dipaksa. Min hirzin. Dia mencuri sesuatu yang dijaga. Sesuatu yang dijaga. Ya, barangnya misalnya disimpan di mana? Di peti. Atau disimpan di lemari. Ya. Jelasnya sesuatu yang terjaga. Rubu'a dinar. Dia mencuri seperempat dinar fasaidan lebih. Ya. Maka kuti'at kaffuhul yumna, maka akan dipotong tangan apa?